Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitabur riqab min sahih al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah, atau pembahasan terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, kita masuk di dalam bab yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 yang berkenaan dengan apa yang disebutkan tentang fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya berupa dihias-hiasi bagi mereka kecintaan kepada syahwat, kecintaan kepada hawa nafsu dari para wanita, anak-anak, demikian juga harta yang melimpah, emas dan perak, demikian juga dari tunggangan-tunggangan yang mewah, yang mahal, demikian juga dari peternakan dan pertanian ataupun perladangan, yang ini semuanya adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia yang seorang hamba diuji dengan perkara-perkara tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sedikit kita akan menambahkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama yang lainnya terkait dengan tafsir ayat ini yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang mana sebelumnya kita banyak menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Adapun sekarang kita akan menukilkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat ini. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala berkenaan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 ini, kata beliau, qala ya'ni ta'ala dzakarahu zuyyina lin-nasi mahabbatan aw zuyyina lin-nasi mahabbatu ma yashtahuna minan nisa'i wal banin wa sa'iri ma'adda. Manusia itu dihias-hiasi dengan kecintaan apa-apa yang mereka suka, apa-apa yang mereka cenderung dari kecintaan kepada hawa nafsu, dari kecintaan kepada para wanita, anak-anak, dan perkara atau seluruh perkara-perkara yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa dihias-hiasi bagi manusia kecintaan kepada perkara-perkara tersebut. Wa inna ma arada bidzalika taubihul yahudi alladziina aatharud dunya wa hubb wa hubba ar-riyasati fiha. Hanya saja atau hanyalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan hal tersebut celaan terhadap orang-orang Yahudi yang mereka lebih mengutamakan dunia dan lebih mencintai kedudukan ataupun jabatan di dalam kehidupan dunia tersebut. Alat tibai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ilmihim bisidqih, yang mereka lebih mengutamakan dunia daripada mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka orang-orang Yahud yang sebenarnya di dalam kitab suci, di dalam kitab mereka, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab suci mereka Taurat disebutkan tentang kabar-kabar yang berkaitan tentang akan datangnya Rasul yang terakhir, akan datangnya Rasul yang paling besar, yang paling utama, yang sungguh disebutkan di dalamnya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dalam Taurat maupun Injil. Bahkan mereka mengetahui tentang ciri-ciri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan di dalam Taurat maupun Injil, sebagaimana mereka mengetahui tentang keadaan anak-anak mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mensifati atau menggambarkan tentang keadaan mereka orang-orang Yahud, bagaimana mereka mengetahui secara ma'rifah, pengetahuan mereka, pengenalan mereka tentang akan datangnya seorang rasul, tentang ciri-ciri seorang rasul yang itu akan menjadi penutup dari risalah-risalah yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan keadaan mereka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Ahlul Kitab, pada dasarnya mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri bagaimana rasul yang akan datang kelak sebagai penutup para anbiya dan para rasul tersebut, sebagai penutup para risalah para anbiya dan para rasul. Bagaimana ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diibaratkan mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka sendiri, sebagaimana seorang bapak mengetahui tentang ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Ibaratnya kalau seorang tua atau seorang bapak atau seorang ibu, ketika dia mengetahui tentang keadaan secara rinci, bagaimana ciri anak-anak mereka sendiri, bagaimana tanda khusus yang ada pada anak tersebut, dia bisa membedakan ini anaknya, ini yang bukan. Dia mengetahui anak saya memiliki ciri-ciri seperti ini, tanda-tanda yang seperti ini, dia tahu. Maka digambarkan demikian orang-orang Yahud, orang-orang Ahlul Kitab. Hakikatnya mereka mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Tetapi tatkala datang kepada mereka kejelasan, falamma ja'at humul bayyinat, maka tatkala datang kepada mereka kejelasan atau penjelasan-penjelasan yang hak tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab suci mereka, ternyata mereka berpaling, mendustakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengutamakan dunia, mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya, mereka lebih mengutamakan kedudukan, jabatan yang ada di dalam dunia tersebut. Takut kalau seandainya jabatan yang ada di dunia tersebut hilang karena mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau seandainya dunianya tersebut sirna karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini adanya hikmah yang luar biasa. Yang sungguh seorang apabila dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, dia lebih mengutamakan dunia, maka dia lebih dekat kepada penyimpangan, lebih dekat kepada kesesatan daripada kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau seandainya dia benar-benar menjadikan tujuan satu-satunya adalah akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, jannah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia hanya sebagai pendukung, sebagai wasilah, perantara untuk dia bisa mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan dunia tersebut untuk menegakkan punggungnya untuk beribadah kepada Allah. Dia menjadikan dunia tersebut sebagai bagian dari amal saleh. Apa yang dia dapatkan dari dunia menjadi tambahan, timbangan amal kebaikan baginya kelak di akhirat dengan infak, dengan sedekah yang dia kerjakan. Ataupun dengan apa yang dia berikan kepada keluarganya, walaupun hanya sesuap nasi. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan amalan seorang hamba sedikit pun. Walaupun apa yang diberikan seseorang kepada keluarganya, walaupun hanya sesuap makanan yang diberikan kepada keluarganya tersebut, tetapi dia niatkan itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bekerja mencari nafkah, bukan tujuannya untuk mendapatkan semata-mata dunia, tidak. Tetapi itu semuanya dalam rangka untuk mendukung akhiratnya, untuk menguatkan akhiratnya, untuk menjadi ladang amal soleh, yang itu semuanya dia berharap sebagai tambahan, timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidaklah kemudian dikatakan bahwasanya orang yang bekerja itu tercela, tidak. Bahkan itu adalah perkara yang wajib untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ketika dia berusaha mencari nafkah bagi keluarganya dengan bekerja adalah perkara yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila dia menggunakan itu semuanya hanya semata-mata untuk dunia dan dunia, tidak ada sedikit pun terbetik untuk akhirat Allah, maka inilah yang dicela di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka apa yang disebutkan oleh al-imam At-Tabari dalam tafsirnya tadi, di dalam ayat ini, di antaranya adalah celaan bagi mereka orang-orang Yahud, orang-orang ahlul kitab, Yahudi wan Nasara secara umum dan Yahudi secara khusus di dalam ayat ini, yang mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya, mengutamakan dunia, mengutamakan jabatan di dunia daripada mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daripada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka lebih dekat kepada penyimpangan, lebih dekat kepada kesesatan daripada kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang mengatakan, lu kan sama-sama, mereka kan agama Ibrahim atau yang dikatakan agama Samawi yang turun dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dari langit, Kenapa kita harus mencela Yahudi? Kenapa kita mencela Ahlul Kitab? Maka kita katakan sebentar, lihat di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang bahaya Ahlul Kitab di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quran? Jangan kemudian kita menyimpulkan sesuatu yang bukan dari bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Jangan kemudian sok menganggap bahwasanya agamanya lah yang paling benar daripada yang lainnya. Maka propaganda-propaganda yang seperti ini ya, adalah propaganda yang menggiring seorang hamba kepada apa yang kemudian menjurus kepada perkara-perkara yang menjadikan kabur akidah seorang muslim, sehingga seorang muslim itu ragu dengan agamanya sendiri. Dia semakin belajar, bahkan masuk ke universitas-universitas Islam, ke jurusan filsafat, ke jurusan yang mereka katakan sebagai ilmu kalam atau ilmu filsafat, bukan menambah keyakinan agamanya, tetapi justru keluar lulus dari universitas tersebut justru ragu dalam agamanya. Kenapa? Karena propaganda-propaganda yang seperti ini mencuci otak generasi-generasi muslim yang menganggap bahwasanya semua agama benar, semua agama sama ya. Bahkan doktrin-doktrinnya mengatakan bahwasanya ucapan-ucapannya sepertinya adalah merupakan doktrin-doktrin intoleran, katanya. Doktrin yang identik kepada perkara yang tidak menganjurkan kepada toleransi umat beragama. Subhanallah. Maka para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Islam mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga mengatur hubungan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Islam mengatur hubungan seorang muslim dengan yang lainnya, dari yang bukan muslim. Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Bagaimana Islam mengatur tentang hak tetangga, walaupun dia adalah seorang Yahudi maupun Nasara, walaupun dia adalah Ahlul Kitab, walaupun dia adalah bukan seorang muslim. Bagaimana Islam mengatur tentang hak tetangga yang dijunjung dalam Islam? Sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya usini ausani Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril alaihi salam mewasiatkan kepadaku tentang masalah hak tetangga sampai aku menyangka bahwasanya nanti bisa jadi tetangga itu akan bisa mendapatkan warisan. Maksudnya mubalaghah dari sisi apa? Bahwasanya saking pentingnya hak tetangga ini, kedekatan seorang dengan tetangganya diatur dalam syariat Islam begitu pentingnya. Bahkan dalam Islam diatur bahwasanya walaupun dia bukan seorang muslim, maka orang tersebut memiliki hak di dalam masalah tetangga ini yang harus dihormati. Dari sisi dia diberikan hak sebagai tetangganya yang seorang dituntut untuk berbuat baik kepada tetangganya, tidak mendzalimi tetangganya, tidak berbuat aniaya kepada tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengaplikasikan langsung berbuat baik kepada tetangga beliau, kepada masyarakat yang ada di sekitar beliau ketika itu, walaupun mereka adalah Yahudi ataupun Nasara dari kalangan orang-orang Ahlul Kitab, tetapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang telah diatur dalam syariat Islam. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara rahmatan lil alamin, bentuk Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah ini, mengatur tentang masalah hak tetangga, walaupun dia adalah bukan seorang muslim. Tetapi berbuat baiknya seorang muslim kepada tetangganya bukan berarti kemudian seorang muslim tersebut berarti mencintai agama tetangganya tersebut ketika dia tidak berada di atas dinul Islam. Bukan berarti kemudian dia mencintai dia karena Allah. Tetap dia adalah seorang yang bukan berada di atas dinul Islam. Tetapi tetap kita berikan sesuai dengan hak tetangga. Diberikan makanan, dikirimi sesuatu. Ya. Boleh. Sebagaimana apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam masalah muamalah dengan orang-orang non-muslim, Islam mengatur dengan begitu detail. Islam adalah rahmatan lil alamin. Tetapi rahmatan lil alamin di dalam Islam tersebut bukan berarti kemudian Islam menyatakan bahwasanya semua agama itu sama, semua agama itu benar. Bukan demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam ini, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya adalah al-Islam. Hanyalah Islam. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang mencari-cari selain agama Islam sebagai pedoman, sebagai agama yang dia panuti. Allah mengancam dalam firman-Nya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari-cari selain dari ajaran Islam, selain agama Islam sebagai agamanya, sebagai pedoman hidupnya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Enggak bermanfaat apa yang dia berikan dari amal soleh, mungkin dari infak ataupun sedekah, ketika apa? Ketika dia berusaha mencari selain agama Islam sebagai pedoman hidupnya, sebagai agamanya, walaupun dia berinfak dengan banyak dari harta yang dia berikan kepada fakir miskin maupun anak-anak terlantar ataupun dari jalan-jalan kebaikan yang lainnya, tetapi ketika dia memiliki keraguan di dalam agamanya, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran yang berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu para ulama menyebutkan adanya kekufuran yang disebabkan karena keraguan, yaitu kufru syak, kufur karena keraguan. Na'udzubillah min dzalik. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, maka dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di sini memberi pelajaran juga bahwasanya seorang yang dia ingin istiqamah di atas agamanya, mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus lebih mengutamakan wahyu, lebih mengutamakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ketika dia harus berbenturan dengan hawa nafsunya. Maka jangan sampai kemudian dia mengatakan, wah saya lebih condong kepada perasaan saya. Menurut saya, menurut perasaan saya, menurut pendapat saya, bukan demikian. Subhanallah. Jangan sampai kita berani ya, mengakal-akali atau merubah-rubah dari hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di antara manusia ada yang berusaha merubah hukum-hukum Allah terkait menutup aurat bagi kaum wanita, berhijab, demikian juga hukum mawarif, hukum-hukum warisan yang telah diatur dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan apa? Menurut pendapat saya, menurut hemat saya, menurut pikiran saya. Subhanallah. Menggunakan dalil-dalil syara' yang sifatnya global, untuk kemudian mengkritisi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan ayat-ayat yang dianggap, ya, atau ayat-ayat yang sifatnya mustabihat, masih di sana adanya ihtimal hukum ataupun ihtimal adanya kemungkinan kesimpulan hukum terkait dengan ayat tersebut, makna terkait dengan ayat tersebut kepada makna yang lainnya. Tetapi tentunya apabila seorang yang berpegang teguh kepada syariat Allah, maka akan dikembalikan kepada hukum yang jelas, hukum yang muhkam. Berbeda dengan orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia akan berusaha mencari-cari celah di dalam suatu ayat yang sifatnya global untuk kemudian menghukumi suatu hukum yang ternyata hal tersebut adalah bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat-ayat semisal tadi bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan ayat-ayat seperti ini kemudian mengatakan bahwasanya terkait dengan bahwasanya diutusnya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, kemudian mengatakan bahwasanya ya, seluruh agama sama, seluruh agama benar. Ya. Orang-orang yang berusaha berpegang teguh kepada syariat Allah dianggap orang-orang yang intoleran, yang tidak memiliki sikap toleransi beragama. Subhanallah. Maka demikianlah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa'amal ladina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Maka demikianlah orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia akan berusaha mencari-cari atau berusaha mengikuti apa-apa yang sifatnya masih mutasyabih, sifatnya masih belum jelas hukumnya atau maknanya. Dia ingin kemudian dia cari-cari fitnah darinya, ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari-cari fitnah, mencari-cari ta'wilnya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun para ulama ar-rasihuna fil ilmi, yang kokoh dalam agamanya, orang-orang yang kokoh dalam keimanannya, maka mereka mengembalikan perkara-perkara yang sifatnya mutasyabih tadi, yang sifatnya belum jelas secara makna maupun secara hukum, dikembalikan kepada hukum yang jelas, kepada makna yang lebih jelas, kepada perkara yang muhkam. Raddul mutasyabih ilal muhkam liyakunal jami'u muhkaman, kata para ulama. Mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabih tadi, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, sehingga semua yang ada dalam ayat tersebut, dalam Al-Quran tersebut, seluruhnya maknanya muhkam di sisi para ulama, seluruhnya bermakna jelas. Karena pada dasarnya memang demikianlah Al-Quran, disifati dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Hanya saja disebutkan dengan mutasyabih ini, sesuatu yang tidak jelas ini adalah sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada seseorang hamba, berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan keilmuan yang ada pada mereka. Adapun para ulama yang kokoh dalam keilmuannya, maka seluruh agama ini telah jelas. Orang yang kokoh dalam keimanannya, maka agama ini pun telah jelas. Karena sesungguhnya mereka mengembalikan perkara-perkara yang sifatnya seolah-olah mutasyabih tadi kepada sesuatu yang jelas, sesuatu yang muhkam, sehingga memahami makna-makna yang mutasyabih itu kepada perkara-perkara yang sifatnya muhkam, kepada yang telah jelas adanya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka apa yang disebutkan oleh al-Imam At-Tabari di sini terkait dengan mereka orang-orang yang lebih mengutamakan dunia dan mencintai jabatan ataupun kedudukan dalam dunia tersebut daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka mengetahui tentang kebenaran datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka merekalah orang-orang yang dicela di dalam ayat tersebut, karena mereka tidak mengutamakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengutamakan dunia. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan dalam hadis atau disebutkan di dalam hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu terkait dengan masalah hubur riasah, kecintaan kepada jabatan ataupun kedudukan ini, bukanlah sesuatu yang sepele, yang bahkan perkara ini menjadi sekarang ini menjadi fenomena rebutan, menjadi bancaan kalau kata orang Jawa, rebutan manusia satu dengan yang lainnya, saling menginjak untuk merebut kekuasaan, jabatan atau kedudukan di sisi manusia. Dia tidak peduli mana yang halal maupun yang haram. Yang penting bisa melegakan hawa nafsunya. Maka sungguh disebutkan dalam hadis Syaddad ibn Aus, beliau berkata, "Inna ahwafa ma akhafu 'alaikum ar-riya wasyahawat wasyahwatal khafiyah." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian adalah ar-riya dan asyahwat al-khafiyah, yaitu hawa nafsu yang tersembunyi. Kalau disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkal asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar, yaitu ketika seorang kemudian memperbagus solatnya, ibadahnya agar dilihat oleh manusia. Maka ini adalah masuk dalam kategori riya, dalam kategori syirik asghar, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala juga, walaupun sifatnya adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Maka disebutkan dalam hadis Syaddad ibn Aus, beliau menambahkan, menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan, sungguh Syaddad ibn Aus adalah sahabi, "Sungguh yang aku khawatirkan kepada kalian adalah ar-riya," yaitu sikap pamer di dalam ibadah tadi, agar manusia melihat dirinya, agar manusia melihat amal solehnya, agar manusia memuji dirinya, yang diharapkan hanya pencitraan saja pada dirinya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga asyahwat al-khafiyah, dan demikian yang aku khawatirkan kepada kalian adalah hawa nafsu yang tersembunyi. Subhanallah, hawa nafsu yang tersembunyi menunjukkan perkara ini adalah sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi pada diri manusia. Mungkin kadang-kadang seorang itu adalah seorang yang masya Allah, seorang yang tidak tamak, tidak rakus terhadap dunia, orang yang masya Allah zahirnya yang nampak adalah orang yang tawadhu, orang yang zuhud bahkan, tetapi ternyata di dalam dirinya menyembunyikan hawa nafsu yang tersembunyi. Na'udzubillah. Kemudian ditanyakan, "Qalu wa ma syahwatul khafiyah?" Apa itu syahwat yang tersembunyi tadi? Apa itu hawa nafsu yang tersembunyi? "Qala hubbur riyasah." Kata beliau, kata Syaddad ibn Aus, yang dimaksud dengan asyahwatul khafiyah adalah cinta kedudukan, cinta jabatan di sisi manusia di dalam kehidupan dunia ini. Dia mungkin enggak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia dari harta mereka. Toh dia orang yang memiliki harta, orang yang berlimpah dari kekayaan. Dia gak butuh harta yang ada pada manusia, karena dia adalah orang yang kaya raya. Dia tidak butuh kepada mendzalimi manusia, mengambil kehormatan-kehormatan mereka dan yang semisalnya, tidak butuh. Ataupun keinginan-keinginan yang lainnya dari hawa nafsu. Tetapi ternyata di dalam dirinya tersembunyi kecintaan kepada kedudukan, martabat di sisi manusia, agar manusia menempatkan di sisi mereka sebagai orang yang terpandang, sebagai seorang yang diberikan kedudukan di sisi manusia. Walaupun mungkin dia memiliki latar belakang atau basic sebagai seorang yang mendakwahkan ilmu, mendakwahkan agama, tetapi tidak luput orang-orang yang seperti ini pula, ya, para ustadz, para dai, tidak luput dari ujian yang seperti ini. Berapa banyak manusia diuji dalam perkara yang seperti ini tidak sabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lambat laun akhirnya simpangkan dia kepada kesesatan, naudzubillah. Dia cinta agar manusia menganggap dirinya sebagai seorang ustaz yang di atau yang terpandang di sisi manusia. Agar manusia mengunggul-unggulkan dirinya, agar manusia memberikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang murah. Dia menjual agamanya dengan dunia yang rendah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan disebutkan oleh para ulama, di antara bentuk riya yang tersembunyi yang ada pada manusia, yang ini adalah merupakan fitnah seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang memiliki ilmu agama, adalah ketika dia berada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kumpulan manusia, yang dia berharap bahwasanya dirinya diberikan kemudahan-kemudahan hidup, dilapangkan kebutuhan-kebutuhannya, diberikan kedudukan di sisi masyarakat dengan jabatan ataupun kedudukan yang semisalnya dari urusan-urusan dunia. Dia memiliki tujuan-tujuan yang seperti ini. Bahkan sampai-sampai para ulama menyebutkan, sampai-sampai di antara yang sangat-sangat samar adalah ketika dia misalnya dia jual beli atau dia membeli sesuatu, dia berharap agar diberikan harga yang murah. Karena apa? Karena dia punya predikat ustadz, predikat seorang dai. Dia memanfaatkan predikatnya tersebut, mengatakan atau dia berharap bahwasanya diberikan harga yang murah. Ini adalah sangat tersamar, sangat tersembunyi. Yang kita tentunya sebagai seorang yang memegang amanah ilmu, tentunya berusaha berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang seperti ini. Kalau toh kemudian ternyata Allah berikan kemudahan dari sisi yang lainnya, diberikan kemudahan, bukan itu tujuan kita. Yang bisa jadi itulah merupakan rezeki yang tidak kita sangka. Ketika kita membeli sesuatu ternyata Allah mudahkan. Tetapi bukan itu tujuannya, agar kita beli kepada manusia agar, ya biasanya kalau saya beli di situ saya diberikan harga separuh harga, karena saya ini dianggap sebagai seorang ustadz atau seorang dai. Na'udzubillah. Bahkan para ulama takut yang seperti ini. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Ikhwani fiddin, orang-orang yang memegang amanah ilmu tidak luput dari hal yang seperti ini. Hubur riasah, cinta kepada kedudukan, jabatan, tidak hanya semata-mata jabatan yang dalam bentuk dia diberikan gelar jabatan oleh manusia di tengah-tengah masyarakat, tidak. Bahkan dengan hal-hal yang seperti ini juga termasuk bagian dari kecintaan terhadap martabat kedudukan di sisi manusia, yang itu masuk dalam kategori asyahawat al-khafiyah, hawa nafsu yang sifatnya tersembunyi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh al-imam At-Tabari selanjutnya terkait dengan beberapa makna yang ada dari ayat ini, yang mungkin kita ulang lagi beberapa penyebutannya atau perkara-perkara sebagai tambahan dari ayat yang pernah kita sebutkan. Di antara makna wal qanatiril muqantarah. Wal qanatir, kata para ulama, adanya beberapa penafsiran apa yang dimaksud dengan wal qanatir. Ada yang menyebutkan bahwasanya ini adalah sekian ribu dinar. Ada yang menyebutkan 20 ribu dinar, ada yang menyebutkan sekian dan sekian. Ya. Dinar itu, satu dinar itu adalah miskal zahab arba wa rubu jiraman zahaban. 4/4 gram emas. Satu dinar itu 4/4 gram emas. Bukan kilogram ya. 4/4 gram emas. Maka kalau dikurs dengan mata uang kita, rupiah misalnya, maka dihitung saja dengan harga per gramnya emas dari 4/4 tadi. Jadi 1 dinar senilai dengan 4/4 gram emas. Maka anggap saja kalau misalnya 1 gram misalnya paling mudah 500, berarti berapa? Sekitar berapa? 2.200-an. 1.250 ya. 1.125. Nah, sekitar itu, kurang lebih 1.125. Kalau kita anggap kursnya adalah 500.000. Hah? 2 juta, iya, makanya. Karena 4 kan ya, 4/4. Iya. 2.125, kurang lebih ya. Yang bakul-bakul emas ini kan yang lebih paham. Nah, maka tinggal aja digantikan dengan, kalau dikatakan isyruna alfan dinaran, maka 20 ribu dinar tinggal kalikan. Ya. Maka menunjukkan di sini beberapa tafsiran para ulama, kemudian disimpulkan oleh beliau Al-Imam At-Tabari, yang dimaksud dengan al-qanatir di sini adalah al-malul kathir, adalah harta yang sangat banyak, harta yang sangat melimpah. Sehingga tidak ada batasan bahwasanya yang dikatakan al-qanatir seperti dengan 20 ribu dinar tadi atau sekian dan sekian, tidak. Tapi yang dimaksud adalah gambaran harta yang sangat banyak, al-malul kathir. Apa yang dimaksud dengan al-muqantarah? Al-muqantarah adalah al-mudha'afah, dikatakan oleh sebagian para ulama, yaitu sesuatu yang berlipat ganda. Menunjukkan adalah harta yang sangat banyak yang berlipat ganda. Kalau gambarannya, kalau ya berlipat ganda seperti misalnya bilangan 3, berarti kalau lipat gandanya ya berarti adalah 2 kali lipatnya misalnya 6, atau kelipatan yang berikutnya 9, demikian berlipat ganda. Kelipatan dari 3 dan yang semisalnya. Intinya adalah harta tersebut adalah berlipat ganda, melimpah. Maka ini adalah merupakan ujian bagi seorang hamba ketika mereka diuji dengan apa? Harta yang melimpah, yang berlipat ganda dari emas dan perak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh para ulama terkait dengan makna al-khailil musawwamah. Kuda al-musawwamah. Apa yang dimaksud dengan al-musawwamah? Ada sebagian yang mengatakan maknanya adalah ar-ra'iyah, yaitu kuda yang dia ternak. Kuda jinak yang dia ternak atau kuda yang dia pelihara. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-musawwamah di sini adalah maknanya adalah husnan, yaitu maknanya adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kuda-kuda yang indah, kuda-kuda yang bagus di sini tentunya adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang bernilai mahal. Sesuatu yang besar nilainya. Kalau dulu mungkin kuda, kalau zaman sekarang mungkin kecintaan kepada kendaraan-kendaraan yang bagus, yang mewah, yang mahal. Ya. Kecintaan kepada kendaraan-kendaraan tersebut, baik roda 2, roda 3 ataupun roda 4 atau yang semisalnya, yang mewah. Kalau roda 3 mungkin enggak termasuk mungkin. Nah, tetapi bisa jadi ada memang ya. Demikian. Tapi intinya adalah itu adalah merupakan kecintaan kepada kendaraan-kendaraan yang mahal, yang mewah, yang memiliki nilai yang besar. Itu diantara makna al-musawwamah. Kemudian makna al-an'am di sini adalah yang dikatakan oleh para ulama az-zawaj ats-tsamaniyah, yaitu binatang-binatang yang berpasangan yang jumlahnya 8, yaitu minal ibili wal baqari wadda'ni wal ma'izi, yaitu jumlah, yaitu hewan yang berpasangan yang jumlahnya 8 dari jenis unta, dari jenis sapi, dari jenis abda'an, da'an itu adalah kambing kibas, kambing domba, atau al-ma'iz, yaitu apa, kambing jawa atau kambing kacang. Maka berpasangan ini adalah 4x2 berarti 8. Itu az-zawaj ats-tsamaniyah, binatang yang berpasangan yang jumlahnya 8. Maka ini adalah al-an'am, binatang ternak yang dimaksud di sini. Kecintaan kepada binatang-binatang ternak, itu gambarannya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kecintaan kepada binatang ternak secara umum yang memiliki nilai menghasilkan dunia bagi seorang hamba, maka masuk juga di dalam perkara ini juga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan beberapa makna tambahan dari ayat tersebut. Dan semoga pada pertemuan yang berikutnya kita bisa menyebutkan beberapa tambahan dari tafsir ayat tersebut dan penyebutan beberapa keterangan para ulama yang berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari atau bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.